1 0 Sampai kapan kau harus menyusuri hitamnya malam? Sampai kapan lagi kau akan terus begini? Oh, pernahkah kau renungkan begitu hitamnya hidupmu? Aku tak pernah rela melihatmu di sana. Kau tak pernah mau memahami dan kau tak pernah kau harus menyusuri hitamnya malam. Sampai kapan lagi kau akan terus begini? Oh, pernahkah kau renungkan begitu hitamnya hidupmu? Aku tak pernah rela melihatmu di sana. Salah.